بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Kita masuk pada urutan nama yang disebutkan di sini dari nama-nama Allah yang ke-51. Al-Qahir. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal Tayyib. Wa huwal Qahiru fawqa ibadi wa huwal Hakimul Khabir. Dialah Al-Qahir yang berada di atas semua hamba-hambanya, dan dia adalah Al-Hakimul Khabir. Telah kita lewati dahulu pada pembahasan Al-Ulu, tentang sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala yang meliputi 3 sifat ketinggian, yaitu apa? Muhammad Tolim Bang. Al-Ulu Dzat, Uluwul Qadar was Sifat. Nah, yang ketiga adalah Uluwul Qahr. Yang dimaksud dengan Uluwul Qahr apa? Itu sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala dari sisi kekuasaannya. Maksudnya apa? Bahwasanya kekuasaan Allah itu maha tinggi, tidak ada yang melebihi kekuasaan Allah, tidak ada yang di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, dan di sana ada nama khusus yang menetapkan hal ini, yaitu Al-Qahir. Al-Qahir. Dan yang apa? Maha kuasa. Nah, menguasai hamba-hambanya secara mutlak. Semuanya tunduk kepada Allah. Tidak ada yang bisa keluar dari dalam ketundukan tersebut. Adapun maknanya, qala Ibnu Jarir rahimahullah fi tafsiri, al-mudallilu al-musta'bidu khalqahul 'ali 'alaihim. Al-mudallil al-musta'bidu khalqahu, yaitu zat yang menunjukkan kehinaan hamba-hambanya. Dan al-musta'bid, nah, yang semua makhluk itu adalah hamba-hambanya. Al-musta'bidu khalqahu, yaitu yang menjadikan makhluknya semua adalah sebagai hamba-hambanya. Ini maksud dari penafsiran Ibnu Jarir. Jadi al-mudallil al-musta'bidu khalqahu, yaitu zat yang menjadikan semua hamba-hambanya hina, nah, di hadapannya, dan yang menjadikan semua makhluknya itu adalah sebagai hamba-hambanya. Al-'ali 'alaihim, dan yang maha tinggi atas mereka semua. Nah, secara ringkasnya, alhamdulillah, dan Al-Qahir yaitu zat yang maha kuasa, yang semua makhluk-makhluk ciptaannya itu adalah hamba-hamba yang berada di bawah kekuasaan dan tunduk kepadanya. Itu intinya. Jadi apa? Allah yang menguasai semuanya, dan semua makhluk itu harus tunduk. Tidak ada yang bisa keluar dari ketundukan tersebut. Nah, ini akan semakin nampak jelas dari perkataan Imam Al-Asbahani yang dinukilkan di sini setelahnya. Qala maknahu yahyihum yahyihim. Wa maknahu yahyihim idza syaa wa yumituhum idza syaa. Itu zat yang akan menghidupkan mereka bila dia menghendaki, dan mematikan mereka bila menghendaki. Inilah apa? Zat yang maha kuasa, ya tidak. Jika ingin menghidupkan, Allah akan menghidupkannya. Jika ingin mematikan, maka Allah akan mematikannya. Wa yumriduhum idza syaa wa yusahhihim idza syaa. Akan menjadikan mereka sakit apabila Allah berkehendak, dan akan menjadikan mereka sehat apabila Allah berkehendak. Wa yufakkiruhum idza syaa wa yughannihim idza syaa. Dan akan menjadikan mereka fakir apabila Allah menghendaki, dan menjadikan mereka kaya apabila Allah menghendaki. La yaqdiru ahadun minhum idza hakama alaihi bihukmin an yuzila ma hakama Allah bih. Tidak ada seorang pun yang mampu di antara makhluk-makhluk ciptaannya apabila Allah telah menetapkan atas dia suatu hukum untuk menghilangkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tersebut. Nah, maksudnya dari penjelasan Imam Al-Asbahani ini menunjukkan bahwasanya makna al-qahir yaitu apa? Dan yang kekuasaannya tidak ada seorang pun yang mampu untuk apa? Menandinginya. Dan apabila telah menetapkan, tidak ada satu pun yang mampu untuk menolaknya. Wa qala Ibnu Katsir rahimahullah yarhamuhullah, huwa alladhi khada'at lahu riqab wa dhallat lahu al-jababira wa 'annat lahu al-wujuh wa qahhara kulla shay'in wa danat lahu al-khala'iq wa tawadu'at li'azamatihi wa jalalihi wa kibriyaihi wa 'uluwihi wa qudratihi 'ala al-asya. Ibnu Katsir mengatakan dialah zat yang semua leher-leher itu tunduk kepadanya, dalam artian semua jiwa itu tunduk kepada Allah, baik dalam keadaan apa, senang hati maupun terpaksa, semua harus tunduk kepada Allah. Wa dhallat lahul jababirah, dan na'am, orang-orang yang menyombongkan diri, na'am, hina, ya, terhinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, harus tunduk. Walaupun mereka mau keluar dari ketundukan tersebut, tetap tidak mungkin. Sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun, pada Haman, pada Qarun. Nah, semuanya harus tunduk kepada Allah. Dan wa'anat lahul wujuh, semua wajah-wajah itu tertunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqahara kulla syai'in, dan nah, menguasai segala sesuatu, dan nah, menghinakan kepadanya semua makhluk, dan merendah semua makhluk terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya serta ketinggian dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Ini penukilan dari beberapa a'immah yang menyimpulkan afanifillah bahwasanya Allah itu adalah al-qahir. Na'am, al-qahir, yaitu zat yang maha kuasa yang menguasai, na'am, semua hamba-hambanya, dan mereka semua tunduk terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya Al-Quddus. Qala Allah Ta'ala Al-Malikul Quddusus Salam. Depan ayatnya bagaimana ini? Endaknya Syafiq di surat Al-Hasyah. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Dan telah kita lewati nama ini, Al-Quddus. Naam. Yang dalam as-sunnah di antara dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang zikir apa? Rukuk dan sujud yang disebutkan di sini. Subbuhun quddusur rabbul malaikati warruh. Subbuhun quddus rabbul malaikati warruh. Dan di sana ada yang lebih sharih lagi juga dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari beliau zikir setelah witir. Bagaimana bunyinya, Aba Mujahid? Ketika selesai witir, Subhanal Malikil Quddus. Nah, Subhanal Malikil Quddus. Nah, maknahu qala Ibnu Katsir al-munazzah 'anil naqaisi al-mawsufu bi sifatil kamal. Yaitu zat yang maha suci dari semua kekurangan-kekurangan dan zat yang disifati dengan semua sifat-sifat kesempurnaan. Jadi Al-Quddus Afanifillah di sini mana itu zat yang maha suci dari semua kekurangan-kekurangan. Dan ketika kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua kekurangan, berarti konsekuensinya apa? Harus menetapkan bagi Allah semua sifat-sifat kesempurnaan. Ini karena penafian dan saja akhanifillah ini tidak berupa tidak apa? Tidak dan menunjukkan pujian. Nah, hanya sekedar meniadakan saja tanpa menetapkan kebalikannya, ini bukan pujian namanya. Makanya pada semua sifat-sifat manfiyah, ketika kita meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala na'am sifat kekurangan, misalnya apa? Mengantuk. Na'am tayib atau tidur. Ini sifat kekurangan. Na'am, kita harus menetapkan kebalikan dari itu, yaitu sifat kesempurnaan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang senantiasa apa? Terjaga mengawasi hamba-hambanya. Ini maksudnya. Demikian pula ketika kita menetapkan Al-Quddus, maknanya ya Allah zat yang maha suci dari semua kekurangan dan tersifati dengan semua sifat-sifat kesempurnaan. Qala al-Alusi rahimahullah al-balighu fi an-nazahati amma yujibu naqsan aw alladhi lahu al-kamalu fi kulli wasfin ikhtassa bihi awil ladhi la yuhaddu wa la yutasawwar. Al-Alusi mengatakan, yaitu Al-Quddus Al-Baligh fin nazahah amma yujibu naqsan, yaitu dan yang sangat terjauhkan dari perkara-perkara yang akan mengakibatkan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti maknanya sama dengan yang disebutkan Ibnu Katsir al-munazzah 'anil naqais. Au alladzi lahul kamal fi kulli wasfin ikhtassa bihi, atau maknanya adalah zat yang memiliki kesempurnaan pada semua sifat-sifat yang merupakan kekhususan bagi Allah. Atau juga makna al-Quddus yaitu alladzi la yuhaddu wa la yutasawwar, yaitu zat yang tidak bisa kita batasi dan kita gambarkan bagaimananya. Kenapa? Karena setiap kita menggambarkan mesti akan menggambarkan sesuatu yang apa? Yang ada kekurangannya. Kenapa? Karena penggambaran kita penggambaran yang apa? Yang penuh kekurangan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita apa? Bagaimanakan. Semua yang terbetik dalam diri kita ikhwanifillah, dari kaifiyah suatu sifat itu Allah Subhanahu wa taala maha sempurna atas itu semua. Makanya kita tidak boleh membagaimanakan suatu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti Al-Quddus apa? Makna secara ringkasnya Al-Quddus, ya, bagaimana mencatatnya? Zat yang maha suci dari semua kekurangan-kekurangan, dan zat yang disifati dengan semua sifat-sifat kesempurnaan. Baik, itu diingat-ingat. Paham? Nah, kemudian Al-Qadir. Nama ini telah kita bahas secara ringkas. Nah, berhubungan dengan nama Allah apa? Yang sebelumnya Al-Qadir. Dan Al-Qadir lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran daripada Al-Qadir. Di antara dalilnya, qala Allah Ta'ala, wa huwal alimul qadir. Dialah al-alim al-qadir. Taib. Dalil dari as-sunnah hadithu Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu wa fihi wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semua pujian, dan Dia adalah zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Taib. Min hadithi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan juga termasuk di antara zikir yang senantiasa Rasul sallallahu alaihi wasallam baca dalam setiap salat. Naam. Yang dibaca dalam setiap salat. Yang dituliskan oleh Mughirah bin Syu'bah kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Naam. Kana Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam la yad'u fi dubri kulli salatin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini siapa yang belum hafal? Siapa yang belum hafal? Sudah hafal belum, Zain? Sudah. Nabil dihafal. Berarti PR Nabil ada berapa? Menghafal doa sama zikir. Apa? Doa sebelum salam sudah? Allahumma inna zalamtu nafsi dzulman katsira, dan doa ini, ya. Nah, zikir ini. Yang Muawiyah ikhwani fillah mengirim utusan kepada Na'am Mughirah. Na'am. Tain. Uktub ma sami'ta min Nabi sallallahu alaihi wasallam ilayya. Tulislah apa yang engkau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Na'am, kepada aku. Di antaranya dituliskan ini. Na'am. Karena memang ikhwani fillah memberikan faedah ilmu, ini penting. Dan semangat para sahabat dulu tidak ingin ketinggalan apa satu hadis pun dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya meminta kepada sahabat yang lain untuk dituliskan apa yang didengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan belum ini Maulana. Tayyib ahsanta. Kami itu jangan sampai ditinggalkan pada Na'am setiap habis salat. Karena padanya tauhid. Naam. Padanya naam juga apa? Ketikohan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperkuat tawakal. Di akhir, Allahumma la mani'a lima ataid. Ya Allah, tidak ada naam seorang penghalang pun terhadap apa-apa yang Engkau berikan. Dan juga apa? Wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada seorang pun yang mampu memberikan naam perkara-perkara yang Engkau cegah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak akan bermanfaat. Naam, seorang yang memiliki kekayaan sedikit pun dengan kekayaannya tidak akan apa bisa memberikan kemanfaatan kepada kita orang-orang yang kaya kalau Allah tidak apa tidak mengizinkannya. Syahid dari hadis tersebut apa penetapan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir. Dan ini banyak sekali ikhwan fillah dalam zikir-zikir. Naam, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena memang keimanan terhadap qudratullah ini harus terus-menerus dipupuk. Harus terus-menerus dipupuk. Nah, yang tercakup di dalamnya keimanan terhadap takdir. Yang banyak manusia lalai darinya. Ketika dia melakukan suatu pekerjaan, nah, merasa pekerjaannya sangat bagus, sangat kokoh, lupa dengan apa? Qudratullah, bahwasanya Allah mampu dengan sangat mudah untuk menghancurkannya. Dan sebaliknya ketika terjepit, putus asa dari dari keselamatan, lupa juga tentang kemampuan Allah Maha Mampu untuk menyelamatkan kalau Allah menghendaki. Sehingga ini sangat penting, keimanan terhadap sifat qudrah bagi Allah. Maknahu qala Sa'di rahimahullah, kamilul qudrati bi qudratihi awjadal mawjudat. Zat yang sempurna kemampuannya, dengan kemampuannya Allah Subhanahu wa taala mewujudkan segala sesuatu yang ada di jagat raya ini. Mewujudkan yang enggak ada menjadi ada. Demikian pula ikhwan fillah mewujudkan orang-orang yang mungkin secara usia sudah tua bisa memiliki anak. Sebagaimana yang Allah kisahkan tentang Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Zakaria. Dan semua perkara yang ada di jagat raya ini merupakan asar dari qudratullah azza wa jalla. Wa bi qudratihi dabbaraha, dan dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala Allah mengatur mereka. Allah atur. Wa bi qudratihi sawwaha wa ahkamaha, dan dengan qudrah Allah Subhanahu wa taala juga Allah menyempurnakannya dan mengokohkannya. Wa bi qudratihi yuhyi wa yumit, dan dengan qudrah Allah Subhanahu wa taala Allah menghidupkan dan mematikan. Wa yab'atsul ibada lil jazaa, dan dengan qudrah Allah juga Allah membangkitkan semua hamba-hambanya untuk menerima pembalasan. Lihat, kalau kita tadabburi ini saja akan ifilah, seorang hidup kalau dia adalah sebagai hamba Allah akan apa? Hidup di dunia akan tenang. Hidup di dunia akan tenang. Seorang difonis misalnya ibu yang hamil misalnya difonis anak ini sudah tidak bisa lahir lagi kecuali harus operasi begini-begini, tenang saja. Dengan yakin terhadap qudrah Allah, Allah Maha Mampu. Kalau memang Allah menghendaki, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sisi doa, keyakinan kita kepada Allah dan menempuh sebab-sebab yang syar'i. Wa bi qudratihi yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Wa yab'atsul ibada lil jazaa, wa yujazil muhsin bi ihsanihi wal musii' bi isaatihi. Dan dengan qudrah Allah Subhanahu wa taala juga Allah akan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, dan akan membalas orang yang berbuat baik sesuai dengan kebaikannya, dan akan membalas orang-orang yang berbuat buruk sesuai dengan keburukannya. Alladzi idza arada syai'an qala lahu kun fayakun. Dan apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah akan mengatakannya kun, kemudian jadilah. Kalau Allah menghendaki semuanya akan terjadi. Sehingga ikhwan fillah, seorang muslim memiliki thiqah kepada Allah, memiliki apa? Keyakinan yang betul-betul apa? Kokoh terhadap qudrah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan kalau dia telah menempuh sebab syar'i, maka yakin. Harus yakin. Sebagaimana pula contoh yang sangat jelas, kalau kaum muslimin menempuh sebab syar'i untuk apa, mereka bisa mendapatkan kejayaan dengan kembali kepada Allah, yakin Allah akan mengembalikan kejayaan mereka. Yang penting tempuh sebab utama dulu, kembali kepada Allah. Adapun sebab membuat membuat alat-alat perang dan seterusnya itu mudah. Cuman kembali ke agama Allah ini yang harus diwujudkan pertama kali. Nah, kenapa? Karena kemenangan kaum muslimin bukan kembali kepada canggihnya persenjataan atau banyaknya jumlah pasukan, tapi kembali kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata. Itu harus yakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan sebab keterpurukan kaum muslimin adalah apa? Karena mereka menjauh dari agama. Dan jelaskan sebab kebangkitan mereka tatkala mereka kembali, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Qala bi qudratihi yuqallibul quluba wa yasrifuha ala ma yasha'u wa yurid. Dan dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala juga Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati. Ini juga penting bagi para dai ilallah yang mungkin mengalami kesempitan dalam berdakwah. Kok sedikit sekali orang yang mau menyambut dakwahnya? Atau bagi orang tua yang kesulitan menangani anaknya, kok sulit sekali anakku mendapatkan aturan? Atau seorang anak ingin mendakwai orang tuanya, kok orang tuaku begitu sulit menerima hidayah, menerima penjelasan? Yakin dengan kudrah Allah, Allah yang membolak-balikkan hati. Maka tinggal banyak-banyak kita berdoa kepada Allah, meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengarahkan hati-hati kita untuk tetap kokoh di atas agama ini. Demikian pula mengarahkan orang-orang yang kita cintai agar mereka mendapatkan hidayah. Wa bi qudratihi yuqallibul qulub. Jadi jangan putus asa selama masih hidup, ikhwani fillah. Dan terus-menerus kita harus apa? Mengusahakan kebaikan, menyeru manusia kepada jalan yang hak. Nah, demikian pula dengan kudrah Allah, Allah yang memalingkan hati-hati manusia dan mengarahkannya kepada apa-apa yang dia kehendaki dan dia inginkan. Ini penjelasan yang sangat gamblang tentang apa? Tentang luasnya kudrah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Naam. Ya, sebenarnya seorang yang mentadabburi hal ini dengan baik akan mampu memahaminya, cuma terkadang butuh dirinci. Hal-hal tadi misalnya yang disebutkan Imam As-Sa'di ini terkadang lalai. Ketika mendapati masalah, terkadang lalai bahwasanya Allah Maha mampu, lupa untuk mengangkat tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa. Betapa banyak kaum yang Allah selamatkan tatkala mereka betul-betul memohon kepada Allah berdoa. Dan ini semua adalah akar dari kudrah Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Nasallallahu azza wa jalla التوفيق لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين.